ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk meneruskan pembacaan buku Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang telah lewat telah dibicarakan tentang permasalahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua dari perkara-perkara akidah. Perkara-perkara yang hendaknya diyakini oleh setiap muslim. Kemudian juga keyakinan atau akidah kaum muslimin atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kemudian dibicarakan tentang masalah ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu tentang masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang permasalahan qada wal qadar. Sebagaimana di fotokopian di situ, al-iman bil qada wal qadar. Keimanan tentang masalah qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada yakni keputusan, wal qadar takdir. Ini sudah dikenal di dalam bahasa Indonesia, masalah takdir ini suatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau takdirkan atau kira-kirakan atau ditentukan untuk manusia, untuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini termasuk dari perkara akidah adalah beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa kita akan membaca dulu secara ringkas dari matan yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Beliau katakan di sini qala rahimahullah taala wa aslul qadar sirullah taala fi khalqihi. Asal takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan perkara ini terhadap makhluknya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi." Yani ucapan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau sekiranya aku mengetahui perkara ghaib, "lastakthartu minal khair," niscaya aku akan perbanyak amalan soleh. Kalau mamanya seorang mengetahui bahwa dia akan meninggal besok atau mungkin 10 tahun yang akan datang atau mungkin 5 tahun dan sebagainya, niscaya dia akan berbuat kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Atau mungkin dia bermaksiat dulu, baru kemudian ketika mau meninggal memperbanyak amalan soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sirullah taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Lam yattali ala dalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak mengetahui atas perkara takdir itu para malaikat yang dekat, demikian juga para nabi yang diutus. Tidak ada suatu pun yang mengetahui perkara takdir Allah Subhanahu wa taala. wa ta'ammuq wa nadhar fi dhalika dari atul qudlan wa sulamul khirman wa darajatu at-tughyan. Berdalam-dalam ta'ammuq, berdalam-dalam wa nadhar, meneliti di dalam masalah takdir, yakni berdalam-dalam takdir itu apa dan sebagainya, tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memutuskan terhadap seorang takdirnya demikian-demikian. Berdalam-dalam masalah takdir ini adalah dari'ah, jalan kepada kudlan, yakni kejelekan. Wasulamul herman, tangga untuk tidak mendapatkan kebaikan. Tangga-tangga, jalan-jalan, tangga-tangga untuk tidak mendapatkan kebaikan. Wadarajatu atuhyan, ini derajat menyeleweng. Fal hadar kula hadar min dalika nadaran wa fikran wa wasatan. Wawas-wasatan. Ini hati-hati hendaknya, dengan sungguh-sungguh hati-hati dari yang demikian ini. Nadaron, ini dengan menelitinya. Fikran, dengan memikirkannya. Was-was-wasatan, yakni was-was di dalam masalah takdir. Banyak dijumpai orang seperti itu, was-was. Untuk apa beramal dan sebagainya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Meninggalkan sebab, meninggalkan usaha dan sebagainya. Fa inna Allah taala tawa ilmal qadar an anamihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutupi ilmu takdir ini terhadap makhluk-makhluknya. Wa nahahum an maramihi, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hasilnya. Ini tidak perlu kita memperbincangkan masalah takdir. Yang penting kita berusaha kemudian menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah adalah telah memutuskan dan sebagainya. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian-demikian kepada orang ini. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, yakni pagi berangkat, sore pulang dan sebagainya, tapi tetap dia dalam keadaan miskin dan sebagainya. Dan kebalikannya, orang yang dia itu demikian-demikian, mereka lupa. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Tidak ditanya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perbuat, wa hum yusalun. Bahkan mereka itu yang ditanyakan, kenapa kamu bermaksiat, kenapa kamu tidak melaksanakan perintah. Demikian adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Faman sa'ala lima fa'ala, barang siapa yang dia itu bertanya lima fa'al, kenapa Allah berbuat demikian dan demikian, faqad radda hukmal kitab, wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Maka orang yang seperti ini menanyakan kenapa Allah berbuat demikian demikian, maka dia telah radda, menolak hukum kitab, hukum Al-Qur'an. Apa hukum Al-Qur'an tadi disebutkan, la yus'al amma yaf'alu. Ini Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat. Wa hum yus'alun, bahkan mereka yang ditanya. Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah dan sebagainya, tidak perlu untuk kemudian ditanya. Bahkan kalian yang hendaknya ditanya tentang permasalahan ini. Barang siapa yang dia itu menyelisihi, menolak hukum Al-Qur'an ini, kana minal kafirin, maka termasuk dia orang-orang yang kafir. Berarti dia menyelisihi ayat Al-Qur'an ini. Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa demikian-demikian? Bahkan dia malah tidak memperhatikan diri dia sendiri. Dia cuma memperhatikan kenapa Allah berbuat demikian, ini seakan-akan menuduh Allah SWT berbuat zalim dan sebagainya. Berarti dia telah menolak ayat ini. Walaupun menolak satu ayat, para ulama menjelaskan ijma, sepakat. Barang siapa yang menolak satu ayat saja, maka dia adalah keluar dari agama Islam. Berhati-hati hendaknya seseorang. Bahada jumlatun mayahtaj ilaihi man huwa munawarun qalbuhu min awliya illahi ta'ala. Maka ini adalah jumlah, kumpulan dari kalimat-kalimat, mayahtaj ilaihi, yang butuh kepadanya. Siapa yang butuh? Apakah semua orang, bahkan orang kafir, atau orang melakukan kesyirikan dan sebagainya, atau orang-orang yang bertakwa saja, atau kaum muslimin saja yang butuh kepadanya? Dikatakan oleh beliau, man huwa munawwarun qalbuhu, yakni orang-orang yang hatinya itu telah disinari. Ini orang-orang yang beriman, yang mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sebutkan itu. Min awliya illahi ta'ala, dari orang-orang yang termasuk dari kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, itu tujuan, tujuan seorang untuk menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya daraja ar-rasihina fil ilmi, yaitu derajatnya orang-orang yang rasih, yang mantap, yang kuat, yang tidak goyah dengan mudah keyakinan dia di dalam hal ilmu. Ini mantap ilmunya. Ini adalah derajat orang-orang yang dia itu adalah mengambil manfaat dari apa yang beliau sebutkan. Orang-orang yang dia itu ilmunya adalah bagus. Ini beliau seakan-akan mewakili dari para ulama yang mereka menetapkan tentang masalah akidah ini. Ini derajatnya orang-orang yang rasih, yang kuat ilmunya. Li'anal ilma ilman, sungguhnya ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ini ada ilmu nanti yang dia itu memang Allah sembunyikan. Ini tidak boleh untuk kemudian kita mencarinya. Dan yang kedua itu adalah ilmu yang hendaknya orang itu mencarinya. Ilmu syariat. Yang pertama, ilmun fil haq mawjudun wa ilmun fil haq mafqudun. Ilmu di dalam makhluk yang ada dan ilmu di dalam makhluk yang tidak ada. Yakni ilmu masalah takdir. Tidak ada seorang pun yang mengetahui masalah takdir. Walaupun orang-orang yang mengaku-ngaku ilmu gaib dari orang-orang dukun, tukang sihir, dukun, alunujum dan sebagainya, mereka mengaku-ngaku mengetahui, sebenarnya mereka adalah mencuri berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini lewat kawan-kawan mereka dari jin dan sebagainya. Paingkar, mudah belasungkan di sini. Paingkar ilmi al-mawjud kufrun, wa idya al-ilmi mafkud kufrun. Mengingkari ilmu yang ada, yakni mengingkari ilmu syariat, adalah kekafiran. Dan mengingkari ilmu yang tidak ada, yakni mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui takdir dan sebagainya, kekafiran juga. Oleh karena itu, salah kalau kemudian ada orang yang mengaku-ngaku ilmu gaib. Dan sebaliknya, salah juga orang yang dia itu tidak mau pelajari ilmu syariat. Wala yasbut al-iman illa biqabul al-ilmu al-mawjud wa tarki talabil ilmi al-mafqud. Tidak mantap seorang itu keimanannya, tidak benar keimanan seorang itu kecuali dengan menerima ilmu yang ada, ilmu syariat. Tidak bisa untuk kemudian dia beribadah dengan bagus kecuali dengan apa, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya kemudian melaksanakannya. Wa tarku talabil ilmi al-mafqud, dan meninggalkan mencari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikannya. Dari ilmu apa itu? Dari ilmu takdir dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Adapun tukang sihir dan sebagainya, dukun-dukun dan sebagainya, maka dia mencampur satu kebenaran yang dia dapatkan dari jin-jin yang mencuri kabar dari langit, yang dilempar oleh para malaikat dengan bintang-bintang dan sebagainya, dicampur dengan 1000 kedustaan. Orang-orang yang mencari ilmu-ilmu seperti ini, maka dia malah kafir. Wa nu'minu bil lauh wal qalam, dan kita beriman dengan lauhul mahfud, lembaran-lembaran, lauh, lembaran-lembaran atau papan-papan al mahfud yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituliskan padanya takdir-takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap lauhul mahfud wal qalam, demikian juga pena atau pulpen atau semisalnya yang digunakan untuk menulis takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap lauh al-mahfud. Jadi lauh mahfud, lauh itu artinya adalah papan atau lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis. Itu lauh, lauhul mahfud. Wa bi jami' ma fihi, dan kita beriman juga terhadap semua yang ada di dalamnya, di dalam tulisan-tulisan ini. ma fihi qadrukum, dari apa-apa yang telah ditakdirkan, yang telah dituliskan. Kalau istama' al-khalqu kulluhum ala shay'in katabahullahu ta'ala fihi annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru alaih. Di sini diambil dari potongan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ada di Sunan At-Tirmidzi. Kalaulah sekiranya semua makhluk itu berkumpul terhadap sesuatu yang Allah telah tuliskan di dalamnya, sudah Allah takdirkan bahwa itu adalah kain, akan terjadi. Liyaj'alu ghayra kain, untuk mereka menjadikan tidak ada atau tidak terjadi. Lam yaqdiru alaih, tidak mungkin bisa. Mereka tidak akan bisa. Ini kalau mereka berusaha untuk menjadikan sesuatu yang Allah sudah tetapkan, walaupun mereka berkumpul semuanya memusuhi hamba Allah Subhanahu wa taala, ingin membunuh dia atau ingin menyakiti dia. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin bisa. Dan sebaliknya. Wala istama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubhu. Lam yaktubhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaih. Kalau mereka bersepakat semuanya terhadap sesuatu yang Allah tidak tuliskan, Allah tidak takdirkan untuk mereka membuat menjadi ada, lam yaqdiru alaih, mereka tidak mampu. Semuanya tidak mampu. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, telah kering jafal qalam, telah kering qalam, pena itu, bima huwa kain, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan, sudah kering, sudah selesai, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan disebutkan di sini sebagai permisalan seperti seorang yang menulis. Ini tintanya sudah kering, sudah selesai penulisan itu. Allah sudah mentakdirkan kita semua. Wa ma akta'a al-'abdu lam yakun yusibahu wa ma asabahu lam yakun yukhthi'ahu. Dan apa yang terlewat bagi seorang hamba tidak akan menimpa dia, dan apa yang menimpa dia tidak akan terlewat. Allah sudah takdirkan. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana kita, apakah kemudian harus berusaha dan sebagainya? Jelas untuk berusaha. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Nanti akan dijelaskan. Walal abdi ayya'lama anna Allah qad sabaqa ilmahu fi kulli kain min khalqihi. Dan bagi seorang hamba hendaknya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendahului ilmunya fi kulli kain, terhadap sesuatu yang terjadi, min khalqihi, dari makhluknya. Faqadara dzalika takdiran muhkaman mubraman. Allah telah mentakdirkan semua ini di dalam takdir yang sudah pasti, muhkam, mubraman, tidak bisa dirubah. Laisa fihi naqid, tidak ada di situ kerancuan, tidak ada kerancuan sedikit pun. Wala mu'aqiba, tidak ada yang kemudian bisa mampu merubah. Wala muzil, tidak bisa menggeser. Wala mughayyir, tidak ada yang bisa untuk mempengaruhi, mengganti. Wala naqis, tidak bisa, tidak ada yang bisa mengurangi. Wala zaid, tidak ada yang bisa menambah. La naqis wala zaid, tidak ada yang bisa mengurangi dan tidak ada yang bisa menambah. Min khalqihi, dari makhluknya. Fi samawatihi wa ardihi, di langit-langit Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, demikian di bumi. Wa dzalika min aqdil iman, maka semua ini adalah termasuk dari akidah, keimanan, ikatan-ikatan keimanan. Wa usul al-ma'rifah, dasar-dasar al-ma'rifah, pengenalan, termasuk perkara iman yang sangat penting ini, mengimani, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi tauhidillah wa rububiyyatihi, dan mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, yakni menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wa rububiyyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi, rububiyah. Yakni mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, kemudian mengatur, memberikan rezeki, rububiyah. Kita semua, yakni memberikan rezeki kita semua, menciptakan kita semua, kemudian juga mengurusi kita semua. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan segala sesuatu dengan takdirnya. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana amrullah qadara maqdura, dan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang telah diputuskan. Fawailun, maka celaka liman sara lillahi taala fil qadari khasiman. Celaka bagi orang yang dia itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dalam hal takdir, mempertanyakan kenapa demikian. Padahal tadi kita sudah sebutkan ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yani mereka, yani Allah Subhanahu wa taala la yus'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah tidak ditanya sama sekali. Bahkan wa hum yus'alun, bahkan mereka itu yang ditanya. Barang siapa kemudian malah sebagai pendebat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah celaka. Wail. Wail itu adalah lembah yang ada di neraka. Sebagian mengartikan ya ini celaka. Ya untuk mereka itu nanti lebah di neraka, celakaan. Wahdara lin nadari fihi, dan menghadirkan untuk meneliti di dalam masalah takdir ini qalban sakiman. Hati-hati yang sakit. Ini membahas tentang masalah takdir dengan mendalam dan sebagainya. Maka dia malah seperti ini, mempunyai hati yang sakit. Laqad iltamasa bi wahmihi, maka dia mencari dengan wahmnya, dengan keraguan yang ada pada diri dia. Fi mahdi al-ghaib, untuk mencari ilmu-ilmu yang murni itu adalah ilmu ghaib. Mahd, murni, ghaib, perkara yang tidak diketahui. Sirran katiman, sir, suatu yang rahasia. Katiman yang sudah pasti, tertutup dia itu. Jadi orang seperti ini mencari sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tutup, tidak mungkin seorang pun mengetahuinya. Wa ada bima qala fihi, maka mengembalikan terhadap apa yang mereka katakan ini afaqan, afaqan, afaq ya ini kadzaban. Ini menjadi pendusta dia itu, athiman, berdosa. Ini orang yang seperti ini mencari-cari, mengaku-ngaku dan sebagainya, maka dia itu berdosa dan juga ini berdosa, berdusta dan berdosa. Maka di sini beliau di dalam bab ini membicarakan tentang masalah keimanan seorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz di dalam Syarah Kitab Tahawiyah halaman 347. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah di dalam permasalahan ini dua kelompok. Yang pertama adalah Qadariyah. Yang kedua adalah Jabariyah. Yang mana mereka mengambil dalil yang menurut mereka itu adalah dalil yang mendukung mereka, padahal adalah menolak. Kalau niscaya orang-orang Qadariyah itu mengambil pendapatnya, dalilnya Jabariyah, mungkin dia menjadi sadar. Dan sebaliknya, kalau sekiranya orang-orang Jabariyah mengambil dalilnya orang-orang Qadariyah, mungkin dia menjadi benar. Tetapi mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ini bisa ditulis. Menyeleweng di dalam masalah takdir dua kelompok. Menyeleweng di dalam masalah takdir dua kelompok. Yang sesat, yang pertama adalah Qadariyah. Qadariyah, ya ini nisbah kepada qadar, takdir. Mereka ini, orang Qadariyah ini tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini takdir. Tidak ada takdir itu, tidak ada. Dan mereka mengambil dalil yang mereka anggap itu sebagai dalil yang ada dalam Al-Qur'an sebagai pendukung mereka, padahal tidak. Di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dalam surat Al-Anfal. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka itu merubah diri mereka sendiri. Seakan-akan apa yang dalam Al-Quran ini pendukung pendapat dia. Ini sesuai dengan pendapatku. Tidak ada takdir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Mereka tidak mungkin untuk kemudian menjadi suatu negara yang itu maju, sampai dia itu berusaha, mereka itu bekerja keras dan sebagainya. Demikian juga orang per orang tidak bisa menjadi pandai, sukses dan sebagainya kecuali mereka belajar bersungguh-sungguh. Tidak bisa menjadi kaya dan sebagainya kecuali apa? Bekerja siang malam dan sebagainya. Ini menurut mereka. Di antara ini pendapatnya. Berdasarkan Al-Quran. Kelompok yang kedua, Jabariyah. Jabariyah ini meninggalkan usaha dan bergantung kepada takdir. Bergantung kepada takdir. Kebalikan yang pertama. Kebalikan yang pertama. Secara total. Ya, ini hidup bagi mereka itu hidup ini bagi mereka itu adalah apa? Seperti pohon yang ditiup oleh angin. Mereka juga mempunyai dalil-dalil menurut mereka. Di antaranya adalah wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dalam surat Al-Anfal juga. Wama ramaita id ramaita. Dan tidaklah engkau melempar ketika kamu melempar, walakinallaha rama, akan tetapi Allah yang melempar. Yaitu Allah lah yang berbuat. Ini dalil mereka. Dua kelompok yang memang ya ini sesat dalam hal ini. Coba kita lihat, kalau orang-orang Qadariyah tadi mengambil pendapat dalil yang dipunyai oleh orang-orang Jabariyah, niscaya mereka akan apa? Sedikit paham dan sebagainya. Sedikit dia kemudian berubah dan sebagainya. Oh, ternyata juga ada di situ dalil yang dimiliki oleh musuh-musuhku. Demikian. Juga sebaliknya orang-orang Jabariyah. Kalau dia melihat dalil dari orang-orang Qadariyah, niscaya dia akan berusaha juga. Demikian. Dan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka adalah berusaha menggunakan, memakai, membaca ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam permasalahan ini, menggabungkannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kemudian terjadi benturan, baik itu di dalam ayat, demikian juga dalam hadis. Kemudian mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha, bekerja dan sebagainya, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapatkan manusia yang dia itu bekerja sejak dari pagi sampai malam. Tetapi hidupnya adalah bagaimana? Ya itu, sederhana dan sebagainya. Betapa banyak kita dapatkan juga orang yang dia itu ya ini berusaha, tidak mungkin sampai kemudian menghabiskan waktunya untuk itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia. Bagi orang yang dia itu iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala akan tenang. Demikian juga ketika dia berusaha kemudian mendapatkan kegagalan, gagal dalam usaha itu. Maka dia apabila beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi tenang. Bahkan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala apabila dia itu bersabar. Likaila tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Likaila tahzanu. Agar kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Demikian juga sebaliknya, bukan kemudian terlalu bergembira terhadap apa yang datang kepada dia. Ini demikian keadaan orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan di sini Al-Imam Ibnu Abdul Izz menyebutkan asal qadar sinullah taala. Jadi tadi sudah kita sebutkan di situ ada dua kelompok yang menyeleweng, yakni Qadariyah dan Jabariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni mengumpulkan ayat, menggabungkannya. Jadi beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha. Asal takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qawluhu awjada wa afna. Allah itu adalah yang mewujudkan dan yang membinasakan. Wa afqara wa afna. Allah juga lah yang membuat seseorang itu fakir, miskin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia itu menjadi orang yang kaya. Ghani. Yang dia itu menjadi orang yang kaya. Wa amata wa ahya, demikian juga Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa adalla wa hada, Allah juga yang menyesatkan dan memberikan petunjuk. Disebutkan di sini qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, ini kalimat seperti ini, kalimat radhiyallahu anhu, maka ini benar. Adapun kalimat karrama wajhahu di sini disebutkan, ini perkataan Syekh Mubil rahimahullah taala, lam yasbut ayu khasis Aliyan karamallahu wajhah. Ini mengatakan Ali karamallahu wajhah. Ini tidak ada dalilnya. Au alaihi salam. Demikian juga alaihi salam. Nah, tidak ada di situ dalil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tingginya ini perkataan para ulama saja. Ini demikian perkataan Syekh Mubil. Beliau katakan di sini, lakin la yasil ila haddil bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah, tidak sampai dikatakan bid'ah. Amma alaihi salam, adapun kalimat yakni Ali diucapkan pada dia itu alaihi salam, adapun kalimat karamallahu wajhahu, sering kita dapatkan lafaz ini kan, Ali karamallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah dia, demikian artinya. Karena disebutkan Ali bin Abi Thalib tidak pernah beliau itu meletakkan wajah dia itu untuk sujud kepada patung-patung, tidak pernah. Karena beliau sejak dari kecil bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang-orang yang masuk Islam dari anak-anak kecil. Ali radhiyallahu anhu sejak dari Mekah. Oleh karena itu di sini dijuluki dengan karamallahu wajhahu. Allah muliakan wajah dia. Ini tidak menyembah kepada, tidak pernah meletakkan wajah dia itu kepada apa? Kepada patung-patung. Tidak ada dalilnya, tapi tidak sampai kemudian dikatakan bid'ah. Lebih bagus ditinggalkan. Adapun kalimat alaihi salam, Ali alaihi salam, faqad wajada fil Bukhari, wujida fil Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari kalimat ini, kalimat yakni alaihi salam. Wa fi Musnad Ahmad, demikian juga Imam Ahmad mengucapkan alaihi salam. Alaihi salam yakni untuk dia itu keselamatan. Wal ahsan yajri Ali radhiyallahu anhu ka ikhwanihi minas sahabah. Yang bagus itu adalah mengucapkannya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia, seperti kawan-kawan dia dari para sahabat. Wa antakul Ali radhiyallahu anhu, demikian juga dengan kamu mengucapkan Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Tuhfatul Mujid ala asilati al-hadir wal-gurid. Syekh Bakar Abu Zaid juga menyebutkan kalimat ini, karamallahu wajahu. Ini termasuk dari lafad-lafad yang dilarang. Yang lebih bagus mengucapkan radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib, walaupun sanadnya dhaif, tapi sebagian menganggapnya al-qadar sirullah wala naksifuh. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak membongkarnya, tidak mencari-carinya. Wa niza bainan nas fi masalatil qadar masyhur. Perselisihan manusia di dalam masalah takdir ini terkenal sekali. Waladhi alaihi ahlu sunnah wal jamaah, yang ada padanya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana pendapat ahlu sunnah wal jamaah itu? Anakulasain biqadu'illahi wa qadarihi, bahwa segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala khaliq af'al ibad, Allah itu menciptakan perbuatan hamba. Allah menciptakan perbuatan hamba. Kemudian di sini ada permasalahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yuridul kufur minal kafir wa yasha'uhu wa la yardah. Yani Allah Subhanahu wa taala menginginkan kafirnya orang kafir, tetapi Allah tidak ridho. Bagaimana ini? Wa la yuhibbu, dan Allah tidak menyukainya. Maka dikatakan di sini fayasha'uhu kaunan wa la yardahu dinan. Yani Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kaun, yani adanya itu Allah menghendaki. Wala yardahu dinan, dan Allah tidak ridha, tidak suka di dalam masalah agama. Yani Allah tidak mencintainya. Allah menghendakinya dan Allah adalah yani tidak suka, tidak meridainya, tetapi Allah menghendakinya. Demikian. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Lumah Al-I'tiqad tentang masalah takdir ini. Sebagaimana kita biasa di dalam sholat malam, ini di situ ada doa ketika kunut. Ini hadis Ali bin Abi, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Waqina sarra ma qadait, ini waqina sarra ma qadait, dan lindungilah kami dari sarra ma qadaita, dari kejelekan yang kamu takdirkan. Bagaimana ini? Demikian juga tadi permasalahan. Yani Allah Subhanahu wa taala menghendaki kafirnya orang kafir, tetapi Allah tidak meridhoinya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini tadi, yani Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Wa afina fiman afait, demikian juga diberikan keselamatan. Wa tawallana fiman tawallait. Kemudian di situ ada wa qina syarra ma qadait, dan selamatkanlah kami dari kejelekan yang kau takdirkan. Berkata di sini, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin menyebutkan fi syarh doa al-qunut, ketika menjelaskan doa qunut yang biasa kita sebutkan di dalam salat malam itu. Wa qina syarra ma qadaita, selamatkanlah kami dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Seperti ini juga. Ini kejelekan dari kekafiran, kejelekan dari apa? Kemiskinan yang tidak bisa kita mamanya menerimanya dan sebagainya, tidak bisa dalam artian untuk menanggungnya. Demikian juga sakit yang kemudian kita tidak bisa untuk kemudian menghadapinya dan sebagainya. Demikian juga paceklik, tidak ada hujan dan sebagainya. Kekafiran, kesirikan. Bagaimana ini? Apakah berarti ada di situ takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang jelek? Dikatakan oleh beliau, Allah azza wa jalla yaqdi bil khairi wa yaqdi bisyarr. Allah itu mentakdirkan yang bagus dan mentakdirkan yang jelek. Amma qadahu bil khair fa huwa khair mahad. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala yang bagus, itu bagus semuanya. Fa huwa khair mahad fil qada wal maqdi, dalam hal takdir itu dan yang ditakdirkan. Jadi kalau Allah mentakdirkan sesuatu yang bagus, keselamatan, kesehatan, keimanan dan sebagainya, maka itu bagus secara sempurna, secara murni. Baik takdirnya juga baik dalam hal apa yang ditakdirkan. Misal contohnya adalah ayat di Allahu azza wa jalla lin nasi birizq al-wasi' wal aman wa tumaninah wal hidayah wan nasr. Allah mentakdirkan kepada manusia itu rezeki yang luas, keamanan, ketenangan, hidayah, pertolongan. Maka seperti ini adalah takdir Allah SWT yang bagus, yang murni. Baik takdirnya, demikian juga yang ditakdirkan. Ini bagus dalam hal takdir, ini takdir yang bagus. Takdir yang bagus, maka di situ bagus secara mutlak. Baik takdirnya, demikian juga yang ditakdirkan. Fa'adha khairan fil qada' wal maqdi, maka ini bagus dalam hal yang ditakdirkan, demikian juga takdir itu sendiri. Ya kan? Rezeki yang luas, keamanan dan sebagainya. Tentu saja rezeki yang luas yang membawa dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qada'uhu bisyar, adapun takdir Allah yang jelek, kafirnya seorang kafir, musyriknya orang yang syirik, demikian juga nakalnya seorang umpamanya, atau tidak taatnya dia, kefasikan dia, demikian juga paceklik, demikian juga kemiskinan yang kemudian saya membawa kepada kejelekan dan sebagainya. Demikian juga musibah dan sebagainya yang dia itu membawa kepada kejelekan kepada dia. Wa amma qada'u bisyar, adapun takdir Allah yang jelek, fa huwa khairan fil qada' syarrun fil maqdi, maka itu adalah yakni takdir yang jelek itu adalah bagus dalam hal takdir, dalam hal keputusan, karena takdir Allah itu adalah bagus semuanya. Syarrun fil maqdi, jelek terhadap yang ditakdirkan. Jelek dari yang ditakdirkan. Dari sini saja kita bisa menangkap bahwa makna yakni doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selamatkanlah kami ya Allah dari kejelekan apa yang engkau takdirkan, berarti apa? Ya, ini takdir yang jelek. Takdir yang jelek dalam artian apa? Takdir dari hal yang ditakdirkan itu. Jadi kita berlindung dari yang ditakdirkan itu, bendanya. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah bagus. Ya, ini berarti kita berlindung dari apa? Berlindung dari paceklik. Demikian maksudnya. Berlindung dari kemiskinan yang dia itu membawa kepada kejelekan, sakit, musibah yang bawa kepada kejelekan dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah itu. Wa misalu dalik, contohnya beliau contohkan untuk memberikan pemahaman al-qad paceklik, wa imtina al-matar, tidak adanya hujan, fahada syar, maka ini adalah jelek. Lakin qada'ullah bihi khair, tetapi takdir Allah itu adalah bagus. Kok bisa? Kok bisa takdir Allah SWT itu bagus? Di antaranya beliau sebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang Allah kehendaki dari takdir yang jelek itu. Dalam artian adalah hasilnya jelek itu. Walaupun takdir Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bagus. Takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah bagus. Yani yang di sini terjadi perbedaan adalah apa? Dalam hal yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan itu pun juga menuju kepada kebaikan juga. Ada di situ hikmahnya. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kejelekan, kemaksiatan fil barri, di bumi, demikian juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Apa itu hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan musibah ini dan itu, pasaklik ini dan itu, hujan ini jarang, demikian juga mungkin sulit mencari ma'isah, penghidupan dan sebagainya. Liudikohum, ini liudikohum ba'dolladhi amilu, agar mereka itu merasakan apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, ini hikmahnya. Semoga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani takdir yang jelek ini dalam artian adalah makdi, yakni yang diputuskan itu jelek, yakni supaya apa? Mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, setan dan sebagainya. Itu ada hikmahnya. Jadi supaya kaum muslimin kemudian berjihad baik menghadapi musuh-musuh Allah berupa setan, demikian juga orang-orang kafir. Untuk Allah memilih di antara mereka siapa yang kemudian mati syahid dan sebagainya. Nah, itu hikmahnya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah kendaki dari mereka ini. Ini bukan berarti untuk kita ini menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan setan dan sebagainya kemudian jelek dan sebagainya. Tidak. Bahkan dengan diciptakannya setan yang selalu menggoda kita, kemudian kita melawannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pahala. Seperti sekarang ini kita berpuasa. Ini menghadapi yakni bisikan-bisikan setan dan sebagainya. Demikian cobaan-cobaan yang Allah yakni datangkan dengan jalan setan, kemudian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghadapinya. Itu sebagai kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Demikian juga kalau kita lihat yakni menciptakan nyamuk yang di situ orang menjadi sakit dan sebagainya umpamanya. Tapi di situ ada hikmahnya. Mungkin orang bisa membuat pabrik obat nyamuk dan sebagainya. Di situ orang bisa bekerja. Nah, itu di antaranya. Yang sebagian kita tidak mengetahui hikmahnya. Yang dengannya mungkin bisa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu mendapatkan rezeki dengan memakan ini nyamuk. Ini seperti binatang-binatang yang makan nyamuk dan sebagainya. Nah, itu hikmah yang kita tidak ketahui. Bahkan mungkin kalau tidak ada nyamuk, mungkin makhluk yang lainnya yang dia itu makan nyamuk menjadi punah juga. Pernah disebutkan itu ada kisah bahwa saya mendapatkan cerita saja daerah Jawa Timur itu, mungkin kalian mengalaminya karena waktu itu saya tidak ada. Ya ini pernah dulu orang-orang itu memburu, ya ini berburu burung katanya seperti itu. Akhirnya burung itu punah. Akhirnya ulat-ulat yang dia itu biasa dimakan oleh burung-burung itu masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah seperti itu, masuk bersama ya ini tempat tidur mereka, di rumah mereka, di pintu mereka, di ruang tamu mereka, demikian. Karena apa? Karena tidak adanya kesesuaian. Ini burung-burung yang biasa memakan ulat-ulat ini apa? Dibunuh, diburu dan sebagainya. Akhirnya ulat ini menjadi banyak, beranak-beranak dan sebagainya. Akhirnya menjadi memusuhi manusia. Demikian. Berarti di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh saja. Demikian. Ya, ini bukan berarti bahwa apa yang Allah takdirkan dari mungkin kita menganggap sesuatu yang jelek, demikian kemudian jelek dan sebagainya, ternyata di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-qada ghayatu hamidah, oleh karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada tujuan yang bagus, wa yarju' ila Allah taala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang mereka lakukan min maksiatihi, dari kemaksiatan mereka ila taatihi, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sara al-maqdi sarran wa sara al-qada khairan. Maka menjadi di sini yang diputuskan atau yang ditakdirkan itu adalah jelek, tetapi takdir itu adalah bagus. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana maknanya? Wa nahnu naqul, maka kami katakan, saya menyebutkan sarra ma qadaita, kejelekan yang kamu takdirkan. Wa ma huna ismu mausul. Ma di sini ismu mausul. Sarra alladhi qadaitahu, kejelekan yang engkau takdirkan. Yani kami berlindung kepada engkau ya Allah dari kejelekan yang Allah takdirkan. Ya ini kejelekan dari apa? Dari musibah atau penyakit atau paceklik dan sebagainya yang bawa kepada kejelekan. Demikian. Jadi maknanya seperti itu. Kemudian disebutkan di sini tentang masalah, yakni sering yang dibicarakan tentang masalah berusaha. Apa kemudian kita hendaknya berusaha atau sudah kemudian menyerahkan urusan kita kepada takdir tanpa kemudian berusaha? Disebutkan di sini oleh beliau di halaman 377. Seperti apa yang dilakukan oleh orang sufi, orang-orang tasawuf. Kebanyakan yakni orang-orang yang dia itu bergantung kepada takdir. Waqad dhanna ba'dun nas anna tawakkul yunafi al-iktisab. Sebagian manusia menyangka bahwa tawakal itu meniadakan iktisab, berusaha mencari nafkah dan sebagainya. Wa ta'atu al-asbab, dan mencari sebab-sebab. Sebagian mengatakan bahwa tawakal itu berarti apa? Konsekuensinya tidak perlu berusaha. Tawakal sudah, tidak perlu berusaha. Dan tidak perlu untuk kemudian mencari sebab. Wa anal umur idza kana muqaddarah, perkara-perkara kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala haja ila asbab, tidak perlu kepada sebab. Tidak perlu kita berusaha. Demikian mereka mengatakan. Wa hadza fasid, maka ini adalah salah. Di sini dibawakan beberapa bantahan pada mereka. Wa hadhil mas'alah minal masail allati urifat biha al-Jahmiyah wa Thawaif minal ubad wa suhad wa tasawuf. Permasalahan ini ada yang diketahui kesesatannya dari orang Jahmiyah dan kelompok-kelompok orang yang suka beribadah, dari orang-orang suhad yang suka suhud, demikian juga ahli tasawuf, orang-orang sufi, banyak kita dapatkan ini, ya kan, budak-budak pesantren dan sebagainya, meninggalkan mencari sebab. Wa ulai in wafaku asyara fi isbatil qadar wal ilm asabi, mereka kalau mereka itu sesuai, ini menyesuaikan dengan syariat, menetapkan takdir. Wa anna Allah khaliq li af'alihim, Allah menciptakan perbuatan mereka. Wa anal kaun kulluh tahta masyiatillah, ini segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa annahum muqti'una bil ihtijaj bima sabaq, mereka itu salah berdalil dengan itu. Mereka salah berdalil dengan ini semua. Wah, sudah enggak perlu kita berusaha karena Allah sudah menetapkan dan sebagainya. Ala tarkil asbab wal ihtisab, meninggalkan sebab, demikian juga bekerja. Hatta qala qailuhum, sebagian mengatakan sambil membawakan syair di sini. Jara qalam al-qada bima yakun fasayyan at-tahar wa sukun. Ini telah mengalir pena itu dalam hal takdir dari apa yang akan datang, dari apa yang sudah ditakdirkan. Sudah mengalir, sudah dituliskan. Fasayyan at-tahar wa sukun, maka sama antara bergerak dan diam. Tidak ada faedahnya. Menurut mereka seperti itu. Sayyan sama antara bergerak dan diam. Di rumah atau keluar, sama saja menurut mereka. Jununan minka antas'a lirizqin, gila kamu, kegilaan dari kamu untuk kamu berjalan mencari rezeki. Demikian ya, ini syair-syair mereka, syair yang mereka perbuat. Wa yursaku fi ghayabatihi aljaninu, ya, berdalil apa? Berdalil bahwa yursak, diberikan rezeki fi ghayabatihi, di dalam kegelapan. Aljaninu, janin, ini janin. Ya, ini mereka berdalil bahwa janin itu, bayi yang belum keluar itu, yang di kandungan itu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam perut, dalam suatu yang sangat gelap. Demikian dalil mereka. Maka di sini dibantah, wa haula'i mahjujun bil kitab wa sunnah. Mereka itu terbantah dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Apa dalilnya? Bantahan mereka, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dalam surat apa? Dalam surat Jum'ah. Faida kutiyati sholat, apabila kalian sudah menyelesaikan sholat, ini bimbingan. Apabila kalian menyelesaikan sholat, fantasiru fil ard, hendaknya kalian apa? Menyebar di bumi, bekerja. Ini apabila kalian sudah selesai sholat, hendaknya kalian apa? Menyebar ke bumi, mencari nafkah. Wabtaghu min fadlillah, dan mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti ada perintah untuk kita mencari apa? Mencari nafkah. Bahkan Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, ini seorang ulama juga, tetapi dia adalah jumud, benar-benar jumud. Ketika menghadapi ayat ini, wajib hukumnya seseorang apabila setelah menyelesaikan sholat Jumat, kemudian apa? Kemudian dia mencari nafkah, ke pasar, ke sawah, mencangkul dan sebagainya. Apa dalil dia? Dalilnya ini. Faidha kutiyati sholat, apabila menyelesaikan sholat, selesai sholat itu, fantasi rundanya kamu apa? Menyebar ke bumi, bekerja, wajib, fil amr, demikian. Ini jumud, terkenal beliau, ini mengartikan ayat demikian juga hadis itu sebagaimana letter luck, sudah seperti itu. Nah, ini salah. Beliau mengatakan bahwa orang kalau selesai sholat Jumat langsung kemudian bekerja dan sebagainya. Jumat beliau masih banyak yang lain, seperti umpamanya faida qara'ta al-Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Faida qara'ta al-Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Yani minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah dari syaitan ar-rajim. Yani faida qara'ta al-Qur'an. Qara'ta yani qara'a, ini fi'il madhi. Apabila kalian sudah selesai membaca Al-Qur'an, hendaknya kalian apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena jumudnya, karena sakleknya dia itu, beliau ini, akhirnya apa? Akhirnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kapan? Ketika sudah selesai membaca Al-Qur'an. Ini ada faedahnya. Demikian. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah sangat jumud sekali, tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Demikian juga bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Demikian juga dalam permasalahan kencing di air yang tenang. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabula fil ma'i, di air yang dia itu tenang. Ma'i da'im bahwa junubun. Inna Nabi melarang seorang untuk dia itu kencing di tempat ma'i ada'im, air yang tenang, bahwa junub, dan dia dalam keadaan apa? Junub. Nah, beliau mengatakan larangannya adalah apabila dia langsung kencing di situ. Langsung kencing di dalam air yang tenang itu, entah kolam yang kecil dan sebagainya. Atau mungkin sumur dan sebagainya. Larangannya atau kolam. Ini kalau dia itu kencing langsung. Adapun kalau kemudian kencing di karurah, ini kencing di botol atau mungkin gelas dan sebagainya, kemudian dituangkan di situ, enggak apa-apa. Nah, ini jumudnya beliau juga. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang beliau ini jumud dalam hal ini. Walaupun para ulama tetap menganggap ilmu beliau ini sebagian kesalahan beliau. Adapun Imam Nawawi tidak menganggap sama sekali. Kalau kemudian Ibnu Hazm menyelisih pendapat para ulama yang lain, tidak dianggap. Tapi mereka para ulama sebagian tetap menganggap. Dan benar, ini dianggap apa yang beliau ini berpendapat padanya. Apabila kemudian benar, kemudian diambil. Ini dari yang pertama tadi. Jadi orang-orang yang dia itu dengan alasan takdir kemudian meninggalkan bekerja, demikian juga mengambil sebab, maka terbantah dengan ayat tadi. Faidah kutiyati sholah fantasiru fil ard. Kemudian juga ayat yang lain, famsu fi manakibiha wa kulu miriskih. Berjalanlah fi manakibiha, di jalan-jalannya bumi, wa kulu miriskih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini berjalan famsu, mencari sebab. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala memerintahkan anaknya, ilzamu as-suq, ini mengatakan pada anak-anaknya, Saleh, Abdullah dan sebagainya. Anak beliau punya anak-anak yang soleh. Imam Ahmad menikah ketika umur 40 tahun beliau. Ini ketika sudah puas beliau mencari ilmu dan sebagainya, melakukan perjalanan yang jauh dari negeri-negeri kaum muslimin. Beliau adalah Baghdadi, yakni Irak. Baghdad ini ibu kota Irak. Melakukan perjalanan sampai ke Yaman, tempat sangat jauh. Sampai umur 40 tahun baru beliau menikah. Ini mungkin sudah puas mencari ilmu dan sebagainya. Dan sejarah yang beliau miliki sangat banyak, keutamaan yang beliau miliki. Ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah selamatkan umat waktu itu dengan ketegaran beliau ketika menghadapi fitnah Khalqul Quran. Waktu itu banyak dari para ulama kemudian mundur. Sebagian merasa sakit, sebagian merasa tidak mampu untuk kemudian dicambuk dan sebagainya. Tapi beliau tegar dan Allah selamatkan beliau. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kemudian ditolong agama ini dengan beliau. Tetap ada para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tampak sampai sekarang. Dikatakan di sini, dan Imam Ahmad waktu itu mempunyai anak-anak soleh, demikian juga Abdullah, dan anaknya yang kemudian punya zawaid Imam Ahmad. Karena beliau Imam Ahmad punya buku hadis namanya Musnad, 40 ribu hadis dikumpulkan oleh beliau, dikumpulkan dari apa yang beliau kumpulkan dari perjalanan jauh beliau mencari ilmu. 40 ribu hadis. Maka waktu itu anaknya juga menambah dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh bapaknya. Dan 40 ribu itu disusun berdasarkan musnad. Ini berdasarkan nama-nama para sahabat. Didahului dari yakni al-Asyar al-Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Ya, ini diawali dari hadisnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian tertib setelah itu. Disusun berdasarkan nama-nama para sahabat. Waktu itu beliau punya anak-anak, diperintahkan untuk mencari rezeki. Ilzamu asuk. Ilzam, ya ini kamu, kalian. Ya ini bekerjalah di pasar. Mencari nafkah di situ. Walaupun sebenarnya beliau sendiri, Imam Ahmad, ketika kemudian Allah tampakkan kebenaran itu, ini ada di situ tiga pemerintahan waktu itu. Berganti-ganti Mu'tasim, Al-Ma'mun, sampai akhirnya pemerintahan yang terakhir, yang Allah bukakan dan ditampakkan waktu itu kebenaran, maka beliau dalam keadaan lapang. Dan waktu itu khalifah memberikan kepada dia kesiapan untuk memberikan bantuan berupa harta yang sangat banyak. Tapi kemudian beliau menolaknya. Kalau niscaya dia mengambilnya, niscaya sudah cukup. Atau mungkin lebih dan sebagainya, tapi beliau menolaknya. Bahkan memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja. Ilzam usuk. Yang ditetaplah kalian di pasar. Mencari nafkah dan sebagainya. Ini contoh yang dilakukan oleh para ulama. Untuk seorang itu mencari sebab. Dan Allah SWT itu mentakdirkan. Kadang orang mencari sebab bagaimana waktu itu Allah SWT memerintahkan Nabi Musa. Kalau kita lihat, bagaimana mungkin kemudian tongkat itu bisa membelah lautan. Tapi Allah berkehendak untuk mencari sebab. Wadrib bi'asokal hajar. Fangfalaka fakana kullu firkin katawdil adhin. Ini pukullah dengan tongkatmu itu al-bahr ini. Bi'asokal bahr. Fangfalaka fakana kullu firkin katawdil adhin. Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan itu. Kalau kita lihat bagaimana kemudian apa yang kemudian akan dihasilkan dengan memukul apa tongkat itu ke lautan. Tapi Allah berkehendak untuk mencari sebab. Kadang sebab yang sudah dilakukan itu dihasilkan sesuatu yang lebih besar dan itu banyak sekali. Maka terbelahlah, maka nakulu firkin kataudil adim. Maka setiap bagian-bagian itu menjadi seperti taut, ini seperti gunung-gunung yang sangat besar seperti itu, mencari sebab. Demikian juga Allah memerintahkan kepada nabi-nabinya untuk kemudian mencari sebab. Kemudian juga di sini dalil yang lain wa qalu sallallahu alaihi wasallam, juga dalil yang lain membantah apa yang mereka yakini. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu faqulu muyassarun lima qulikalahu mutafaqun alaih," hadis Bukhari dan Muslim. Yaitu beramalah kalian karena semua itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan padanya. Nah, demikian ini dalil menjadi bantahan kepada mereka yang dia itu berdalil kepada beralasan dengan takdir dengan meninggalkan sebab. Nabi mengatakan apa? I'malu, bekerjalah, berbuatlah. Wa ghairuha min al-adillah, dan misalnya dari dalil-dalil. Adapun di sini Nabi Iz mengatakan final iktisab minhu fardun wa minhu mustahab wa minhu ubah. Ini mencari sebab iktisab, bekerja, berusaha itu ada yang wajib, ada yang mustahab, dicintai, ada yang mubah. Wa minhu makruh, di situ ada yang makruh juga. Wa minhu haram, ada yang haram. Ini mencari sebab itu macam-macam, tergantung dari apa yang dia lakukan. Kalau sesuatu yang haram, ya haram. Kama qad urifa fi mawdhihi, sebagaimana yang diketahui di tempatnya. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhal mutawakkilin, Nabi sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol dari orang-orang yang bertawakal. Bagaimana? Ya bi sulamah. Beliau memakai apa? Baju besi yang melindungi kepala beliau. Lamatil harb. Baju besi yang melindungi kepala, demikian juga melindungi badan beliau. Kalau orang meninggalkan sebab, ini saya apa? Sudah biasa aja, tidak perlu memakai baju besi. Tetapi Nabi orang yang paling bertawakal, yang paling afdol, bagaimana beliau tetap memakai baju besi. Ini dalil yang membantah mereka. Tetap Nabi mencari sebab. mencari sebab. Walaupun sudah memakai sebab seperti ini, beliau tetap ketika dilempar waktu itu oleh orang-orang musyrik di perang Uhud dengan lembing, bagaimana lembing itu masuk kepada mulut beliau sampai mengenai gigi, sampai patah gigi beliau, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa. Ini sejelek-jelek umat yang dia itu membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Merasa sedih. Bagaimana kemudian kok berani dia ingin membunuh Nabi? Dilempar dengan lembing wajah beliau yang mulia itu. Sampai kemudian gigi beliau patah. Bagaimana? Dan beliau sudah berusaha memakai apa baju besi itu yang melindungi kepala beliau. Tapi karena kuatnya, ya tentu saja kadang kan bagian mulut itu tidak tertutup ya. Ini menunjukkan memang kepandaian orang yang melempar itu. Kepandaian orang yang melempar itu sampai bisa mengenai bagian yang tidak ada di situ pelindungnya. Demikian juga mata. Waktu itu sampai gigi beliau patah. Ini beliau di sini mencari sebab. Wayamsi fil aswaq lil itisab. Demikian juga Nabi berjalan di pasar. Di pasar-pasar untuk mencari rezeki. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala al-kafirun, sampai berkata orang-orang kafir, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Apa ini rasul ini? Tidak pantas seorang rasul ini memakan makanan, demikian juga berjalan di pasar-pasar. Ini maksudnya adalah tidak pantas rasul itu sebenarnya demikian-demikian menurut mereka seperti itu. Wa li hadza tajid katsiran mimman yara al-ihtisab. Oleh karena itu kamu dapatkan orang yang dia itu yara al-ihtisab yunafi tawakkal, yang menganggap bahwa bekerja ihtisab itu meniadakan tawakal. Ini bekerja itu berarti tawakalnya jelek. Ini pendapat. Kamu dapatkan orang-orang yang dia itu meninggalkan bekerja dan mengatakan bahwa bekerja itu adalah menghalangi tawakal. Yusrakun, ini yurzakun ala yadi man yu'tihim, diberikan rezeki dari apa? Dari orang yang memberi dia. Ima sedekah, mungkin dari sedekah, wa ima hadiah, atau mungkin dari hadiah. Waqad yakunu, kalau seperti ini boleh mungkin. Tetapi permasalahannya apa? Permasalahannya berikutnya beliau katakan, waqad yakunu dalika min makas, yakni dia dapatkan dari apa? Pajak. Dari pajak-pajak. Pajak itu haram. Orang-orang yang biasa ngaji, dulu pernah kita dengar itu, banyak sekali yang mereka itu keluar dari apa? Dari pajak, ya. Walaupun itu termasuk pekerjaan yang apa? Menurut mereka gajinya besar. Ya kan? Tapi mereka tahu bahwa makas, pajak itu kan perbuatan dolim, dibahas oleh para ulama itu. Jamalik. Ini istilah dalam ilmu fikih jamalik. Ya ini, apalagi sekarang tambah lagi mengerikan. Orang yang belanja lebih dari 1 juta nanti dikurangi apa? Pajak. Rumah-rumah juga, bangunan-bangunan juga. Tidak ada di situ pembicaraan, pokoknya diambil di situ pajak. Berarti dolim, seperti ini kan perbuatan dolim. Nah, seperti ini. Ini mereka ini tadi yang mengatakan bahwa pekerja itu adalah menyelisih tawakal. Mereka ternyata mendapatkan harta dari apa? Dari makas ternyata. Hasil-hasil pajak. Sengaja memang orang-orang seperti ini. Kadang apa? Untuk mencari pengikut dari orang-orang yang suka ahli ibadah dan sebagainya. Ya kan, yang di masjid terus dan sebagainya, meninggalkan usaha dan sebagainya. Pandai orang-orang yang bergelut dengan kemaksiatan ini supaya dikiring bahwa perbuatan mereka itu bagus dan sebagainya, mendekati orang-orang ahli ibadah, dikasih uang, ya kan? Dikasih uang dan sebagainya. Akhirnya memperbolehkan, oh boleh, perbuatan kamu bagus dan sebagainya. Nah, demikian, kalah. Ini orang yang punya uang, pintar dia. Mendekati orang-orang ahli ibadah ini tadi, akhirnya memuji pekerjaan dia dan sebagainya. Jadi demikian dikatakan oleh Ibnu Abil Is. Ini orang-orang seperti ini ternyata dia mendapat rezeki dari makas ini. Pajak. Banyak dulu orang-orang yang belajar stan sebagainya. Awali surtoh. Atau wali surtoh. Ini sini pekerjaan-pekerjaan yang surtoh itu. Nah, sekarang kepolisian dan sebagainya. Awnawi dalik atau yang sebagainya. Wahada maksudun fi maudhihi. Ini panjang lebar dibicarakan di tempatnya. Demikian. Jadi intinya di sini bahwa seseorang yang bertawakal itu tidak berarti bahwa dia itu meninggalkan sebab. Tidak. Bahkan orang yang bertawakal itu, Nabi SAW sebagai hamba yang paling bertawakal itu mencari sebab. Mencari sebab, memakai baju besi di pasar, mencari nafkah dan sebagainya. Yang penting adalah mencari sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang memutuskan. Kemudian di sini disebutkan perkataan beliau, adapun orang-orang ar-rasikh fil ilm. Jadi ketika beliau menyebutkan fa hadza jumlatun, maka ini adalah apa yang aku sebutkan ini adalah kumpulan yang yahtad, yang butuh kepadanya orang-orang yang hatinya itu disinari. Dari orang-orang yang dia itu termasuk dari derajatnya ar-rasikhin fil ilm. Yang dia itu ilmunya mantap. Siapa itu orang-orang yang ilmunya mantap yang kita mengambil contoh padanya? Ini orang-orang yang memang hendaknya kita itu mencari ilmu dari mereka. Mencari dari orang-orang yang benar ilmunya itu rasih, bagus. Bukan orang-orang yang dia itu ilmunya masih setengah-setengah. Atau mungkin orang yang punya ilmu tetapi apa? Mencari ayat-ayat mutasyabihah yang rancu, digiring kepada ayat-ayat yang semisalnya, akhirnya tidak mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dapatkan sekarang ini kan orang-orang ada saja perbuatan yang mereka lakukan itu yang jelas-jelas itu adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana mereka kemudian giring kepada apa-apa yang mereka kehendaki? Karena mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Bukan di sini oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini menjelaskan dari orang-orang yang dia itu rasikhun fil ilm. Ini huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamat huna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang hatinya itu ada penyelewengan, ini hatinya itu ada penyelewengan padanya, fa yattabi'una ma tasyabba minhu, mengikuti ma tasyabba minhu, apa-apa yang rancu dari ayat-ayat itu, dari Al-Qur'an demikian juga hadis. Ibtigaan al-fitnah, mencari fitnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ibtigaa ta'wil, mencari ta'wilnya, penyelewengannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. War rasyuna fil ilmi, adapun orang-orang yang ilmunya itu mantap, yaquluna aman nabi, mereka itu mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata di sini tentang makna warasihuna fi'il, dan orang-orang ilmunya itu adalah kuat. Yukbiru ta'ala an adhamatihi wa kamal qayyumiyatihi. Allah menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Annahu huwal ladzi tafarrada bi inzali hadzal kitab. Bahwa Allah saja yang menurunkan kitab ini. Alladzi lam yujad wa lan yujad, yang tidak akan pernah dan tidak pernah didapatkan nadir yang semisalnya, au muqarib, atau yang semisalnya, tidak ada. Wa amma ahlul ilmi ar-rasihun, adapun orang-orang yang punya ilmu yang dia itu mantap fihi, di dalamnya alladhi wasala al-ilmu wal yaqin ila afidatihim, yakni makna orang yang ilmunya mantap itu adalah, ini bisa ditulis, orang yang ilmunya mantap itu adalah orang-orang alladzina wasala al-ilm wal yaqin, orang-orang yang sampai ilmu dan keyakinan dia itu. Ini orang yang ilmunya mantap itu adalah siapa? Orang ilmunya mantap itu orang-orang yang sudah sampai ilmu dan keyakinan dia itu ila afidatihim, masuk sudah sampai kepada hati-hati mereka, sudah sampai ilmu dan keyakinan dia itu ke dalam apa? Ke dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu kita dapatkan semakin orang belajar, semakin orang umur dia bertambah. Bagi orang-orang yang mungkin sudah lama mengetahui ilmu dan sebagainya, ada kita dapatkan dalam hati dia itu keyakinan. Sudah sampai ilmu dan keyakinan dia itu masuk ke dalam apa? Hati mereka. Sudah bercampur sudah. Kalau mungkin baru mengenal dan sebagainya, umpamanya disuruh melepas yang biasa kamu menggunakan gamis dan sebagainya, atau mungkin celana ini sirwalnya di atas mata kaki dan sebagainya, pasti rancu, masih bingung Jadi bisa nanti dinaikkan dan diturunkan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian sudah bertahun-tahun dia mengenal, demikian juga bertambah ilmu yang dia miliki. Dan tentu saja bertingkat-tingkat manusia memiliki ilmu itu. Ini orang yang dia sudah lama demikian, sudah yakin. Tidak perlu untuk kemudian nanti diturunkan dan sebagainya. Tidak, potong saja sudah. Demikian. Sudah sampai ilmu dan keyakinan itu masuk dalam hati dia. Tidak bisa lagi digoncang. Tentu saja dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mungkin orang tuanya masih bisa lah mungkin dinaikkan, diturunkan atau masih digoncang, demikian masih dia itu ragu dan sebagainya. Tapi kalau sudah lama dan perjalanan kemudian ujian sudah dia alami dan sebagainya, sudah terbiasa. Dia tinggalkan ini semua. Jadi sudah sampai ilmu dan keyakinan itu masuk dalam relung hati dia. Tidak goyah sudah. Kalau dulu mungkin kalau kita kan sejak dari dulu ya ini urusannya kalau Idul Fitri biasanya nanti salaman dengan keluarga. Nah, itu mungkin waktu awal-awal kita masih demikian masih bingung dan sebagainya. Tapi kalau sudah lama sudah tahu. Dari orang tua pun sudah paham ya, paling anakku tidak mau lagi demikian. Ditinggalkan. Sudah terserah kamu. Yang penting kamu jangan ngerepoti bapakmu juga. Bapakmu sudah tidak bisa lagi ngatur kamu, demikian. Yang penting kita tidak terlalu butuh pada mereka sudah. Ya, itu sudah paling bagus sudah. Jadi kalau kemudian seorang itu sudah bercampur ilmu dia dengan keyakinan dia masuk dalam hati dia, inilah namanya orang-orang yang ilmunya mantap. Fa'asmara lahum al-amal wal ma'arif. Maka membuahkan bagi mereka itu amal wal ma'arif dan ilmu dia. Ini berbuah. Orang yang ilmunya mantap ini membuahkan apa? Membuahkan amal. Pohon yang dia itu tidak ada buahnya, seperti orang yang punya ilmu tidak ada amal. Demikian sebagian mengisahkan. Walaupun pohon kadang bermanfaat dengan dia itu tidak panas dan ini orang bisa berlindung padanya, sudah cukup. Tapi mereka membuat permisalan seperti itu. Fa'alamuna annal Qur'an kulluh. Mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an kullahu semuanya min indillah dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kullahu haqqun muhkamah. Semuanya itu adalah benar. Muhkamah, pasti. Wa mutasyabihah. Dan ada yang mirip. Wa annal haqqa la yatanaqab wa la yakhtalif. Kebenaran itu tidak berbenturan dan tidak saling berselisih. Fali ilmihim annal muhkamat makna. Ini dengan ilmu mereka itu bahwa suatu yang pasti itu adalah maknanya adalah ghayatu sharaha wal bayan. Ini benar-benar di dalam kepuncaan, ini benar-benar puncak kejelasan. Yaruddunahu al-mutasyabih, yang kembali padanya ayat-ayat yang mutasyabih. Demikian. Orang-orang ilmunya sudah mantap menggiring sesuatu yang dia itu masih belum jelas kepada sesuatu yang jelas. Demikian. Allati tahsulu fihi al-khairah, yang mana sesuatu yang belum jelas itu timbul padanya kebingungan. Lina kesi ilm, karena apa? Karena ilmunya dia itu kurang. Wana kes al-ma'rifah, demikian juga pengetahuan dia yang kurang. Fayurubbuna al-mutasyabih ila muhkam, mengembalikan sesuatu yang masih ragu-ragu, baik di situ ayat, demikian juga hadis Nabi, kepada sesuatu yang pasti. Fayaud kullahu muhkaman, maka menjadi semuanya menjadi pasti. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang ilmunya mantap. Ini ciri-ciri yang kedua itu apa? Yang tadi, yang pertama adalah yang sudah sampai ilmu dan keyakinan itu ke dalam hati-hati mereka, ini yang pertama. Yang kedua adalah membawa ayat-ayat, hadis-hadis yang dia itu mutasyabih, yang membingungkan menurut orang yang kurang ilmunya, kepada sesuatu yang pasti, kepada ayat yang pasti. Ini ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah yaruduna mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan sesuatu yang masih membingungkan kepada sesuatu yang pasti. Apa contohnya? Banyak sekali. Bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Yatabi'una. Fayatabi'una matasyabah min. Mengikuti ayat-ayat yang masih membingungkan menurut mereka. Bagaimana mereka tentang permasalahan bersentuhan tangan laki-laki dengan perempuan. Mengambil hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan budak waktu itu, yakni membawanya di setiap tempat. Pernah kita sebutkan tentang permasalahan ini di dalam Riyadhus Shalihin. Ini lihat ini dalil bahwa boleh ini laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Salaman ini Nabi melakukan. Taruhlah seperti itu yang kamu kendaki. Hendaknya kita membawa kepada sesuatu yang muhkam, sesuatu yang sudah jelas. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sedikit pun. Muhkam ini, sesuatu yang sudah pasti. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas bahwa untuk seseorang untuk kemudian dimasukkan mismar ala roksi di kepalanya, dimasukkan yakni mismar paku itu di kepala dia, lebih bagus daripada dia menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Ini adalah yang muhkam. Demikian. Adapun kaum muslimin mengambil orang-orang rasul sudah cukup ini tadi yang muhkam. Kalaupun pemain ada mutasyabih, digiring kepada itu. Ternyata hadis tadi digiring kepada apa oleh para ulama dijelaskan bahwa itu adalah budak beliau. Atau mungkin anak kecil dan sebagainya. Digiring kepada seperti itu. Tetapi bagaimana orang-orang yang dia itu mempunyai hati yang jelek, mengikuti hawa nafsu, mengatakan boleh, ini lihat nih dalilnya, demikian. Demikian juga tentang permasalahan musik umpamanya. Para ulama mengatakan haram dan sebagainya. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, ini akan datang nanti di akhir zaman, qaumun yastahil al-ma'azib, menghalalkan ma'azib. Lahu, demikian juga yakni alat-alat permainan, yakni musik, jelas. Ya mereka mengambil pendapatnya Ibnu Hasyim Adz-Dzahiri tadi yang kita sebutkan, mengatakan bahwa hadisnya itu dhaif, dia cuma mu'alak saja. Ini bukan itu kemudian memenuhi syaratnya Imam Bukhari, padahal hadis ini ada di buku-buku yang lain dari sunan-sunan dan sebagainya bahwa itu adalah sahih. Ya ini bagaimana mereka mendapatkan, karena di situ tidak ada dalil yang khusus bahwa wa naha Nabi sallallahu alaihi wasallam antasmi al-maghani, Nabi melarang untuk mendengarkan musik dan sebagainya. Tidak ada memang hadis yang jelas seperti itu. Tapi kan di situ ada apa? Ada tadi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi. Demikian juga dalam Al-Quran walaupun tersirat dan sebagainya. Demikian juga tidak bisa untuk kemudian seorang yang dia itu menyukai musik dan sebagainya untuk kemudian menyibukkan hati dia dengan Al-Quran. Tidak ada. Jarang sekali. Demikian. Jadi mereka dalam hal ini mengambil pendapatnya ini tadi Ibn Hasyim. Padahal menyelisih Sairul Al-Aimah, menyelisih para ulama-ulama yang lain. Demikian juga. Jadi demikian keadaan orang-orang yang dia itu adalah bukan orang-orang rasihu fil ilm, membawa hal-hal seperti itu. Seperti umpamanya, yakni pakaian di bawah mata kaki. Mengambil pendapatnya Imam Nawawi sebagaimana dalam Riyadhus Shalihin. Jadi beliau mengatakan di situ dalam babnya, walaupun hadisnya ya ini seakan-akan menyelisih apa yang beliau buat di situ babnya. Ini sih menunjukkan bahwa beliau ya ini seorang manusia juga, benar dan salah. Ini beliau mengatakan makruh, makruh. Apabila tidak sombong maka makruh. Nah, itulah yang diambil oleh orang-orang di pondok-pondok pesantren itu. Dalilnya Imam Nawawi. Kalau kita katakan ini Nabi mengatakan, kamu lebih pandai siapa? Kamu apa Imam Nawawi? Demikian pendapat mereka. Adapun orang-orang yang dia itu termasuk dari orang rasih atau mungkin ingin mengikuti pendapat orang-orang rasihuna fil ilm yang ilmunya itu sudah mantap, mengembalikan sesuatu yang dia itu mutasyabih kepada muhkam, sesuatu yang masih ragu-ragu yang bisa menjadikan kebingungan bagi orang yang ilmunya itu kurang, kepada sesuatu yang muhkam yang sudah pasti. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak di dalam bab yang dibawakan oleh Nawawi itu, kullu ma tahta al-kab finnar, semua yang di bawah Ka'ab, di bawah mata kaki finnar, dalam neraka. Banyak seperti itu. Ini membawa kepada hadis seperti ini. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang menyebutkan di dalam permasalahan ini. Adapun orang-orang yang hatinya bagus, yang ilmunya kuat, maka dia akan mengikuti yang muhkam itu menjadi apa? Menjadi patokan. Dan hal-hal yang dia itu mutasyabih, masih rancu itu digiring kepada itu. Nah, itu yang benar seperti itu. Berbeda dengan tadi, orang-orang seperti itu. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibn Abil Iz di dalam syarah beliau ini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sejak dari dulu mereka itu sedikit. Dan beliau menasihatkan untuk kemudian orang-orang yang menempuh jalan Ahlussunnah wal Jamaah untuk mereka bersabar. Dan jangan merasa kemudian merasa asing bagi orang-orang yang ikut berjalan dengan mereka. Cuma di sini oleh beliau di halaman 390. Beliau katakan rahimahullah ta'ala, fasabir, orang yang bersabar, as-shadiq, yang dia itu jujur, la yastauhis min qillati ar-rafiq, tidak merasa asing, tidak merasa gundah dengan sedikit ar-rafiq, sahabat dia, wala min faqdi, dan juga tidak merasa sedih, merasa bimbang dengan hilangnya mereka. Kadang kan kita punya kawan biasa bersama dengan kita, ketika hilang dari kawan yang biasa menasihati kita dan sebagainya, apalagi di zaman fitnah seperti ini, kita sudah sedikit dibanding dari orang-orang awam yang demikian banyak. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah, memakai pakaian seperti ini, yang alhamdulillah Allah berikan pada kita kemudahan itu, merasa sedikit. Tambah sedih lagi ternyata dari kawan-kawan kita yang dulu bersama dengan kita, sebagian pergi dari kita. Ya demikianlah. Beliau mengatakan di sini, la istauhis, tidak, jangan merasa asing, jangan merasa kemudian merasa berat dari sedikitnya kawan. Demikian juga dari hilangnya kawan-kawan itu. Idza ista'ara qalbuhu murafaqah ar-ra'il al-awwal, apabila menyangka dia itu, hati dia itu, bahwa dia itu murafaqah, yakni menemani ar-ra'il al-awwal, yakni kawan-kawan dia yang awal. Siapa itu? Alladzi an'ama 'alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Yakni orang-orang yang berikan Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, dari orang-orang yang jujur, dari para syuhada, demikian juga orang-orang soleh, dan itu adalah sebagus-bagus kawan. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala, ketika dikatakan pada beliau, kenapa kamu suka menyendiri, maka beliau mengatakan, aku bukan menyendiri, bersama aku adalah orang-orang, kemudian beliau bawakan ini ayat ini, aku bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku bukan menyendiri, aku bersama dengan mereka, bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, demikian juga orang-orang soleh. Dan itu adalah sebagus-bagus sahabat. Tidak ada gunanya kemudian, yakni sahabat yang banyak, tetapi apa? Tidak memberikan manfaat dalam hal agama, dalam hal akhirat. Maka seperti ini tidak membawa kecuali kejelekan. Wa ma asanu maqala Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Ma'ruf bi Abi Samah. Beliau bawakan di sini perkataannya Abu Samah fi kitabi al-Hawadis wal-Bid'ah. Ini hal-hal yang baru dan bid'ah-bid'ah. Haitsu ja'a al-amru bi luzumil jamaah. Ini adanya perintah untuk berpegang dengan jamaah. Fal murad luzumul haq. Maksudnya berpegang dengan jamaah itu adalah berpegang dengan apa? Dengan kebenaran. Wa itiba'ih, dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamasik bihi qalilan, walaupun orang yang berpegang dengannya itu sedikit. Wal mukhalif lahu katsiran, dan orang yang menyelisih itu adalah banyak. Walaupun orang yang menyelisih banyak dan berpegang itu adalah sedikit, maka itu tidaklah sebagai timbangan. Di anal haq huwa alladhi kanat alaihi jama'ah al-ula. Karena kebenaran itu adalah apa yang ada padanya jama'ah al-ula. Min ahdi nabi, dari zaman nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan para sahabatnya. Wala nandur ila kasrati ahli al-batil ba'dahum, dan jangan kita melihat kepada banyaknya orang-orang yang ahli al-batil dan yang setelahnya. Ini demikian, ini kebenaran itu adalah yang ada padanya nabi, demikian juga para sahabatnya. As-sunnah waladhi la ilaha illahu, sunnah itu, ya sekarang ini kan biasa, ini istilah-istilah sunnah-sunnah, ini berpegang dengan sunnah, sunnah rasul, sekarang banyak sekali. Dan kita lihat sebagian orang mulai ada kecenderungan untuk mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang punya harta itu, kadang mereka berhati-hati sekarang ini, ingin melakukan ibadah itu sesuai dengan sunnah rasul. Walaupun kadang mereka akhirnya digiring kepada apa? Bentuk yang lainnya. Donasi dan sebagainya. Ini sudah ada sedikit mereka itu kecenderungan untuk kemudian mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu bainal ghali wal jafi, antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan keras. Fasbiru alaiha rahimakumullah, sabarlah kalian di atas sunnah itu, semoga Allah merahmati kalian. Fa inna ahla sunnah kanu aqallun nas fi ma madha, ahlu sunnah itu dulu adalah orang yang paling sedikit dari yang sudah lewat. Dari orang-orang yang sudah lewat itu, sudah zamannya para tabi'in, demikian juga setelahnya sampai sekarang ini, itu sudah sedikit. Aqallun nas fi ma madha. Dan yang para ulama mengatakan ini istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul di paling terkenalnya di zamannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Sekitar tahun berapa berarti? Sekitar tahun 150-an. 150 sampai 200 Hijriah. Karena dulu mereka sebelum datangnya fitnah, mereka semua masih mengatakan muslim. Tetapi kemudian ketika ada firqah Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, maka kemudian perlu mereka untuk kemudian mengucapkan kalimat apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu, ini pemiliknya sunnah wal jamaah. Demikian juga jamaah. Tidak berpecah belah. Kemudian juga ketika semuanya, ini di sini menunjukkan bahwa istilah ahlu sunnah itu bukan datang dari Nabi asalnya. Tetapi apa? Untuk membedakan. Perlunya untuk kemudian membedakan. Oleh karena itu, kemudian belakangan di zaman Syekh Albani, rahimahullah, demikian juga Syekh Utsaimin setelahnya, ketika perlu untuk kemudian membedakan, karena semua mengatakan ahlu sunnah. Orang sufi sekarang yang paling banyak mereka mengatakan ahlu sunnah. Aswaja. Nah, demikian. Sampai ada TV yang namanya Aswaja. Ya. Sampai seperti itu. Akhirnya mereka perlu juga untuk kemudian mengatakan salafi. Kalimat salafi. Ini yang mereka itu berpegang dengan salafus soleh. Orang-orang yang terdahulu yang soleh. Seperti itu. Di sini katakan oleh beliau, ahlu sunnah itu adalah orang yang paling sedikit. Dari zaman telah lewat. Wahum akalun nas bima baqiya. Dan mereka itu adalah paling sedikitnya manusia dari apa yang tersisa. Ini sedikit dari dulu itu memang ahlu sunnah itu sedikit. Tetapi kita tetap berarti tidak kemudian mengkafirkan selain yakni ahlu sunnah dan sebagainya. Selama mereka adalah masih dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah kaum muslimin. Tapi pembicaraan di sini adalah pembicaraan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah sedikit. Dan di sekitar mereka adalah kaum muslimin. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah nakawatu al muslimin. Ahlu sunnah itu adalah intinya. Intinya kaum muslimin. Ini namanya intinya kan sedikit. Nakawah. Ini inti, naqi. Ya sudah disaring dari kaum muslimin. Di sini beliau katakan ahlu sunnah itu sedikit. Orang yang paling sedikit akal. Ini orang yang paling sedikit dari manusia. Fima madho, dari apa yang telah lewat. Dan paling sedikitnya manusia dari apa yang masih tersisa. Ya sudah. Mimpi kalau kemudian ahlu sunnah itu menjadi banyak sekali. Walaupun mungkin adalah mungkin. Di dalam suatu negara tertentu. Seperti Arab Saudi sekarang. Banyak ahlu sunnah di situ. Dan Allah SWT memberikan kemuliaan pada mereka. Bila tauhid. Walaupun kita ketika melihat di sana, ya masih banyak orang yang ya namanya merokok dan sebagainya itu biasa. Apalagi seperti di Jeddah, ya itu memang daerah yang memang khusus, katakan khusus. Nah, itu banyak di situ orang yang tidak pakai jilbab dan sebagainya, tapi khusus. Adapun Mekah Madinah dilarang seperti itu. Orang kafir pun tidak boleh masuk. Ini intinya, ada mungkin suatu daerah yang dia itu dikuasai oleh yakni Ahlus Sunnah, Salafiyah dan sebagainya. Tetapi coba kalau kita lihat secara keseluruhan dari negara-negara itu. Ya namanya muslimin ya apa? Ya sufi sudah. Tasawuf. Indonesia banyak. Tasawuf sudah. Tahlilan itulah yang paling banyak. Akal. Akal lunas. Paling sedikitnya. Di daerah yang di situ tauhid banyak itu pun awamnya sangat banyak. Sangat banyak. Ini namanya kemaksiatan tersebar dan sebagainya. Ini benar di sini perkataan beliau. Ya ini memang ahlu sunnah itu adalah sedikit. Tetapi kaum muslimin kita tetap mengatakan mereka kaum muslimin. Tapi di sini pembicaraan kita adalah apa? Ahlu sunnah. Alladzina lam yadhhabu ma ahli itiraf fi itrafin. Ya ini yang mereka itu tidak pergi bersama dengan orang-orang yang berlebihan. Wala ma ahli bid'ah fi bid'atihim. Dan tidak pergi bersama orang-orang ahli bid'ah. Wasabaru ala sunnatihim. Mereka sabar di atas sunnah mereka. Sunnahnya Nabi SAW. Hatta laku robbahum, sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika fakunu, maka hendaknya kalian seperti itu. Sabar. Sabar sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hautnya. Di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Dan akan bertemu nanti. Yani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Ketika orang-orang dalam keadaan haus, maka muslimin waktu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan ini air yang ada di situ, yang tidak haus, tidak pernah haus setelah itu. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang masalah takdir ini. Mungkin ada pertanyaan atau kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.